cabik lagi. Aku memang salah, aku memang hina. Lagi dan lagi, karena ku lewati batas, melukai lagi dan lagi, dan aku tak bisa untuk mengakhiri. Dan diriku kini tak tahu diri.